بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita terakhir masih dalam bab anjuran kepada penguasa atau hakim, dan selain keduanya dari jajaran pemerintahan, agar memiliki menteri atau pendamping yang baik dan waspada dari pendamping-pendamping yang jahat atau jelek. Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis pertama di bawah bab ini, qala wa an abi sa'idin wa abi hurairah radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah subhanahu wa taala meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ma ba'athallahu min nabiyyin wa lastakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatan. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi pun, tidak pula mengangkat seorang khalifah, melainkan bagi khalifah itu akan ada dua pendamping. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alaihi. Ada pendamping yang menyuruhnya untuk melakukan perkara yang ma'ruf, yang baik, dan senantiasa menganjurkan kepadanya. Wa bitanatun ta'muruhu bisyarri wa tahudduhu alaihi. Dan ada pendamping yang justru menyuruhnya untuk melakukan kejelekan-kejelekan dan menganjurkan kepadanya. Wal ma'sumu man 'asamallah. Rawahu Al-Bukhari. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ma'sum, yang terjaga adalah yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang mulia ini sangat sesuai dengan fakta yang terjadi. Ada seorang pemimpin secara pribadinya baik dan selalu menyukai hal-hal yang baik. Tetapi ketika pendamping-pendampingnya jelek, maka itu menjadi penghalangnya untuk bisa menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan menghalanginya melakukan kebaikan. Dan sebaliknya, ada seorang pemimpin yang secara pribadinya dia memang jelek, tidak suka kepada hal-hal yang baik, tetapi memiliki pendamping-pendamping yang baik, pendamping-pendamping yang selalu mengarahkannya kepada kebaikan-kebaikan, sehingga hal itu membuat dirinya begitu baik dalam menjalankan kepemimpinannya. Maka yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini adalah hendaknya masing-masing pemimpin memperhatikan siapa yang ada di sampingnya dan yang menjadi pendampingnya dari kalangan para menteri atau wakil-wakilnya. Karena pengaruhnya sangat besar. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis ini bahwa pemimpin yang dijaga adalah yang memang diberi penjagaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bitanah atau pendamping itu hanya sebagai sebab. Adapun segala sesuatunya tetap kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang ada pemimpin yang baik, para pendampingnya pun baik, tetapi dalam menjalankan pemerintahannya begitu jelek. Ini menunjukkan bahwa meskipun sudah terpenuhi segala sebab dan syarat, tetap masalah taufik, ya, masalah penjagaan itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, al-ma'sumu man asamallah. Yang terjaga adalah siapa yang diberi penjagaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka walau bagaimanapun, ya, kita tidak boleh lepas dari meminta perlindungan, penjagaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita sudah berusaha melakukan sesuatu yang membuat setiap gerak-gerik dan langkah kita terjaga, tetap tidak boleh lepas dari berdoa, ya, meminta arahan, petunjuk, perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, qala wa ana Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang kedua, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqin. Dar. Kamu sini, siapa nih? Nah, di sini duduknya, sini. Di sini duduknya. Nah, supaya Haidar tidak terlalu perhatian padamu. Sini. Idza arada Allahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqin in nasiya dzakkarahu wa in dzakara a'anahu wa idza arada bihi ghaira dzalika ja'ala lahu wazira su'in in nasiya lam yudzakkirhu wa in dzakara lam yu'inhu. Rawahu Abu Daud bi isnadin jayyidin ala syarti muslimin. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seorang pemimpin, maka Allah akan memberikan kepadanya pendamping yang jujur menteri-menteri yang jujur, wakil-wakil yang jujur. In nasiya dzakarahu, yang mana jika dia lupa maka pendampingnya itu akan senantiasa mengingatkannya. Menteri-menterinya itu akan senantiasa mengingatkannya, wakilnya akan senantiasa mengingatkannya. Wa in dzakara, dan jika dia dalam keadaan ingat, a'anahu, maka yang menjadi pendampingnya, menterinya, wakilnya akan senantiasa mensupportnya, membantunya. Wa idza arada bihi ghaira dzalika, dan jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan selain itu pada seorang pemimpin, berarti menginginkan kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pendamping yang jelek, menteri yang jelek, wakil yang jelek. Innasiya lam yudzakkirhu, jika dia lupa maka pendampingnya itu tidak akan mengingatkannya, dan jika dia ingat maka pendampingnya itu tidak akan mensupportnya, tidak akan membantunya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyidin ala syarti muslimin. Nah, hadis yang kedua ini masih ada hubungannya dengan hadis yang pertama, di mana hadis yang kedua ini mengingatkan kepada kita pengaruh positif dari pendamping yang baik dan pengaruh negatif dari pendamping yang jelek. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila menghendaki kebaikan pada seorang pemimpin, maka Allah akan jadikan para pendampingnya itu orang-orang yang baik. Sehingga dia mampu menjalankan kepemimpinannya dengan baik pula. Nah, dan pemimpin atau menjadi pemimpin seperti yang sudah lewat penjelasannya adalah merupakan tanggung jawab yang besar, di mana seseorang tidak patut, tidak pantas meminta-minta agar dijadikan sebagai pemimpin dalam hal apapun. Nah. Berikutnya bab yang ke-83, babun nahyi an tauliyatil imarati wal qadha wa ghairihima minal wilayati liman sa'alaha aw harasa 'alaiha fa'arada biha. Bab larangan memberikan kekuasaan atau kepemimpinan kepada orang yang memintanya atau yang nampak tamak untuk mendapatkannya. Qala an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Siapa nama Abu Musa al-Ash'ari? Siapa nama Abu Musa al-Ash'ari? Oh, Ray. Abu Musa al-Ash'ari. Siapa? Siapa nama Abu Musa al-Ash'ari? Khalis. Hah? Guntur. Abdullah bin Qais. Ya. Itu kayaknya Guntur tuh dari tadi tuh sudah enggak sabar. Geus teu kuat hayang ngajawab. Tunggu satu gugur, yang kedua gugur, ketiga gugur, tibalah kesempatannya. Alhamdulillah. Ya tuh. Tidak bertepuk sebelah tangan. Ya, alhamdulillah, jawabannya tepat, benar. Abdullah bin Qais. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, "Dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulan min bani ammi." Kata Abu Musa, saya masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dibarengi dengan dua orang laki-laki dari Bani Ammi. Faqala ahaduhuma, salah satu dari dua laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, amirna ala ba'di ma wallaka Allahu azza wa jalla. Wahai Rasulullah, angkatlah kami menjadi pemimpin pada kekuasaan yang telah Allah berikan kepadamu. Waqala al-akharu misla dhalik. Yang kedua pun mengatakan hal yang sama. Angkat kami sebagai pemimpin. Meminta agar Nabi memberinya jabatan sebagai pemimpin dalam satu urusan, dalam satu kekuasaan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna wallahi la nuwalli hadzal amal ahadan sa'alahu au ahadan harasa alaihi. Muttafaqun alaihi. Sesungguhnya kami demi Allah tidak akan pernah memberikan kekuasaan atas satu pekerjaan kepada seorang pun yang memintanya. Kami tidak akan memberikan kekuasaan, kepemimpinan atas satu pekerjaan atau satu amalan kepada seorang pun yang nyata-nyata memintanya. Au ahadan harasa alaihi, atau kepada seseorang yang nyata-nyata nampak tamak untuk mendapatkannya. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis yang sebelumnya yang sudah lewat bersama kita, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tegas mengatakan, la tas'al al-imarata, jangan sekali-kali engkau meminta kepemimpinan, fa innaka in 'utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha wa in 'utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Jangan sekali-kali engkau meminta kepemimpinan, meminta agar diangkat menjadi seorang pemimpin. Karena sesungguhnya kalau sampai engkau diberi kekuasaan, diberi kepemimpinan dengan tanpa engkau meminta-minta, maka engkau akan ditolong. Engkau akan dimudahkan dalam menjalankannya. Tetapi jika engkau diberi kepemimpinan, diberi kekuasaan dengan cara engkau meminta-minta dan mengharapkan agar diberi, wukilta ilaiha, maka engkau akan, atau kepemimpinan itu akan ditibankan kepadamu. Ya. Engkau tidak akan bisa menjalankannya dengan baik. Nah, jadi sudah lewat hadis yang nyata-nyata larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari meminta agar diberi jabatan sebagai pemimpin. Dan di sini Nabi mengatakan, inna wallah, sungguhnya kami demi Allah tidak akan memberikan wilayah, kepemimpinan, kekuasaan, jabatan kepada seseorang yang meminta-minta atau kepada seseorang yang nyata-nyata tamak dan rakus untuk mendapatkannya. Baik. Beda halnya kalau kondisinya seseorang tidak terpikirkan sedikit pun untuk mendapatkan jabatan, tidak pernah memikirkan kepemimpinan. Tiba-tiba dia ditunjuk ya, karena orang melihatnya punya kelebihan dalam hal leadership, kepemimpinan, atau dalam hal lainnya. Maka tidak mengapa ya, tawaran tersebut ya, kalau memang dia ditunjuk untuk dia menerimanya. Ya. Persis seperti kata-kata Nabi SAW kepada sahabat Umar. Soal apa? Soal apa? Soal apa? Soal harta. Ya. Wahai Umar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Umar, ya, kalau seandainya engkau diberi harta, ya, bihadal makna, kalau seandainya engkau diberi harta tanpa engkau meminta-minta, ya, atau harta apapun yang datang kepadamu tanpa engkau meminta-minta, tanpa engkau tamak ingin mendapatkannya, maka terimalah. Ya. Nah. Selesai pembahasan pada bab ini. Berikutnya kita masuk pada pembahasan Kitabul Adab. Kitabul Adab. Adab atau etika artinya adalah al-akhlaqu allati yata'addabu bihal insan. Akhlak atau perilaku di mana seseorang beretika dengannya. Nah, dan banyak macam adab atau akhlak yang baik itu seperti lapang dada, bermanis muka, berani, ya, selalu menampakkan kemuliaan, berperilaku baik, dan semisalnya banyak sekali. Nah, intinya adab adalah gambaran akhlak dan perilaku seseorang yang dengan itu ia akan dipuji. Ya. Seseorang yang berakhlak baik maka dia disebut orang yang memiliki adab. Ya. Qala babun al-haya'u wa fadluhu wal hathu 'ala at-ta'alluqi bih. Bab sifat malu, keutamaannya dan anjuran untuk berakhlak dengannya. Qala wa 'an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam marra 'ala rajulin minal ansar وهو يئذ أخاه في الحياء فقال رسول الله دعه فإن الحياء من الإيمان متفق عليه. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang laki-laki dari kaum Ansar yang sedang memberi nasihat kepada saudaranya soal sifat malu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'hu." Biarkan dia. Jangan diganggu. "Fa innal haya'a minal iman." Karena sesungguhnya sifat malu itu bagian dari iman. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang kedua, qala wa an Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhai keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin." Sifat malu itu tidaklah mendatangkan apapun illa bi khairin, kecuali kebaikan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, "Al-haya'u khairun kulluh." Au qala, "Al-haya'u kulluhu khair." Adapun dalam riwayat Muslim, kalimatnya berbunyi al-haya'u khairun kulluhu. Sifat malu itu kebaikan semuanya. Atau al-haya'u sifat malu itu kulluhu semuanya khairun, kebaikan. Nah, di hadis yang pertama disebutkan bahwa al-haya'u minal iman. Sifat malu itu bagian dari iman. Kalau sifat malu bagian dari iman, maka jelas sifat malu itu tidak mendatangkan apapun kecuali kebaikan, karena bagian dari iman. Maka orang yang memiliki sifat malu, ya, dia akan selalu memprioritaskan perkara-perkara yang baik. Dan sifat malu yang ada dalam dirinya tidak menghalanginya untuk melakukan itu. Ya. Sifat malu yang ada dalam dirinya tidak menghalanginya untuk melakukan hal itu. Ada sebagian orang yang punya sifat malu tetapi justru menghalangi dirinya untuk melakukan kebaikan. Dengan demikian, para ulama mengatakan ada sifat malu yang mamduh, yang terpuji, ada sifat malu yang madhmum, tercela. Sifat malu yang terpuji adalah sifat malu yang mendorong seseorang untuk selalu mendekat kepada kebaikan dan semangat melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sifat malu yang mamduh, ya, yang terpuji. Dan ada pula sifat malu yang tercela. Kalau sifat malu yang tercela adalah sifat malu yang menghalangi seseorang dari melakukan kebaikan-kebaikan. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ada 73 cabang, salah satunya adalah apa? Al-haya, ya. Sifat malu, dan itu akan disebutkan di hadis yang ketiga. Nah. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-imanu bid'un wa sab'una, boleh juga bad'un wa sab'un. Iman itu ada 73 cabang. Au bid'un wa sittuna syu'batan, atau 63 cabang. Fa afdhaluha qaulul la ilaha illallah, yang paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat malu adalah satu cabang dari keimanan. Ya, dari sekian puluh cabang itu ada satu cabang di antaranya al haya, sifat malu. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa iman itu banyak sekali cabangnya. Iman banyak sekali cabangnya. Sebutkan sampai 73 cabang atau 63 cabang. Dan Rasulullah SAW tidak menjelaskan secara rinci cabang-cabang itu. Tujuan utamanya adalah agar kita bersemangat mencari, mengamalkan sekian perkara-perkara yang positif, sekian perkara-perkara yang baik. Karena semua perkara yang baik itu masuk dalam kategori bagian dari iman. Ya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa al-haya secara khusus syu'batun minal iman. Sifat malu adalah satu cabang dari keimanan. Nah, ini tentu saja gambaran tentang salah satu dari keutamaan sifat malu. Ya. Kalau orang yang memiliki sifat malu, maka dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bikin malu, ya. Dan dia juga tidak akan melontarkan kata-kata yang justru memalukan. Sekali lagi, orang yang punya sifat malu, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bikin malu, dan tidak akan mengucapkan kata-kata yang memalukan. Orang yang punya sifat malu adalah orang yang selalu menjaga setiap kata yang keluar dari lisannya dan setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota badannya. Ya. Karena orang yang memiliki sifat malu adalah orang yang ada keimanan dalam dirinya. Dan orang yang menjaga lisannya, menjaga perbuatannya adalah orang yang di dalamnya terdapat tanda-tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hadis keempat, qala wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Namanya siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal 'adhra fi hidriha. Fa idza ra'a shay'an yaqrahuhu 'arafnahu fi wajhihi. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashad haya'an adalah orang yang lebih pemalu minal adra fi hidriha, lebih pemalu dibandingkan dengan seorang gadis sekalipun fi hidriha, di rumahnya. Fa idza ra'a syai'an yaqrahuhu 'arafnahu fi wajhi. Dan apabila kami dan apabila beliau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, maka 'arafnahu fi wajhi. Kami ketahui hal itu secara langsung dari perubahan wajahnya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat malu yang ada dalam diri beliau sangat kuat sekali, mengalahkan malu yang ada pada diri seorang wanita yang belum menikah, gadis, ya, pingitan. Nah, namun jangan salah, beliau sallallahu alaihi wasallam kalau melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka beliau marah. Dan hal itu nampak pada perubahan di wajahnya. Ya. Sifat malu yang ada dalam diri beliau tidak menghalangi beliau untuk tetap menunaikan atau melakukan al-amr bil ma'ruf wa nahi anil mungkar. Melakukan kebaikan, menjauhi kejelekan. Mencintai kebaikan dan membenci kejelekan. Nah, dan seperti inilah seharusnya seorang muslim, ya. Seperti ini seharusnya seorang muslim menjaga dirinya dengan sifat malu, ya, tidak melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan sifat malunya. Namun apabila dia mendengar atau melihat sesuatu yang tidak disukainya, sesuatu yang melanggar perintah Allah, maka dia menampakkan kemarahan dan ketidaksukaannya. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, sifat malu itu jangan sampai menghalangi seseorang untuk bertanya tentang masalah agama. Ya. Dulu Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa ni'ma an-nisa nisaul ansar lam yamna'hunna al-haya an yatafaqqahna fid-din. Ya. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Nah, Aisyah memuji secara khusus para wanita Ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita Ansar. Rasa malu yang ada dalam diri mereka tidak menghalangi mereka untuk bertafaqquh fid-din, untuk belajar soal agama, untuk bertanya soal agama. Bahkan tidak jarang mereka mempertanyakan sesuatu yang kaum laki-laki merasa malu untuk menyebutkannya. Ya. Jadi intinya sifat malu jangan sampai menghalangi seorang untuk tafaqquh fiddin. Disuruh belajar malu, disuruh duduk di majelis ilmu malu, ya. suruh talabul ilmi malu, disuruh bertanya soal agama malu. Nah, ini sifat malu yang tidak terpuji. Ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.